Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar a'adana Allahu wa iyyakum min siddati 'adabiha. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allahu tabaraka wa ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait tentang minhajul firqatin najiyah, jalan golongan yang selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluhum finnari illa wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Kata Nabi, semuanya berada di dalam an-nar, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu kelompok saja yang selamat. Sehingga para sahabat pun bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku pada hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Artinya mereka yang selamat, barakallahu fikum, yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita memasuki tentang makna Muhammad Rasulullah, yang mana pada sebelumnya kita telah membahas tentang makna dari kalimat La ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid, yang merupakan inti dakwah rasul, para rasul dan para nabi. Yada'un nasa ila tauhid, sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An i'budullah, mengajak manusia untuk beribadah semata-mata hanya untuk Allah, dan menjauhi at-tawhud, peribadatan-peribadatan selain Allah. Sekarang kita memasuki makna dari Muhammad Rasulullah, memasuki makna kalimat Muhammad Rasulullah. Kata beliau, maknanya adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Yang pertama maknanya bahwasanya orang tersebut mengimani, meyakini di dalam hatinya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita yakini, yang harus kita imani, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan min indillah. Wa nusaddiquhu fima ukhbira, dan kita membenarkan apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, menjauhi pula apa yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara konsekuensi seorang itu bersaksi Muhammad utusan Allah adalah kita beribadah kepada Allah dengan sesuai syariat yang dituntunkan atau syariat yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara konsekuensi seorang bersaksi dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Dia harus siap beribadah kepada Allah sesuai apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah terkait tentang dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wasallam, dan terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang pertama kali beliau sampaikan adalah tashihul aqidati fillah, memperbaiki akidah terkait tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bangkit dan berdakwah, tatkala Allah menyatakan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'angzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan ingatkan manusia. Artinya adalah yungziru anisyirki wa yad'u ila tauhid, ajak manusia atau peringatkan manusia dari bahaya menyekutukan Allah, bahaya kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan ajak mereka manusia untuk memurnikan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Ad-da'watu ila ikhlasi dini lillah, berdakwah mengajak manusia untuk mengikhlaskan, seluruh bentuk amalan lillah, hanya untuk Allah. Barakallahu fikum. Inilah dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka masih terkait tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang kita lakukan pula adalah mahabbatuhu, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar mencintai Rasul, diperintahkan untuk mengedepankan kecintaan atau mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kata Nabi, tiga perkara apabila terkumpul pada diri seorang muslim, maka mereka akan merasakan halawatul iman, manisnya sebuah keimanan. Ini kalau tiga perkara tersebut terkumpul pada diri seorang muslim, dia akan merasakan manisnya sebuah keimanan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia sukai, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Mendahulukan kecintaan kepada Allah, mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah ciri-ciri orang yang beriman. Dan orang yang bisa seperti ini, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya sebuah keimanan. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seorang, kecintaannya itu lillah, karena Allah. Ini yang kedua, seorang akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, cintanya seorang kepada saudaranya itu adalah lillah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia itu benci untuk kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada kekufuran setelah dia selamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam an-nar, dilemparkan ke dalam api neraka. Barakallahu fikum. Ini tiga sifat tatkala terkumpul pada diri seorang muslim, kata Nabi, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya sebuah keimanan. Dan yang menjadi syahid di dalam hadis ini, perintah untuk mengedepankan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan yang namanya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana itu ada konsekuensinya. Karena bukan hanya sekedar pengakuan dirinya mencintai Rasul, tapi di sana ada konsekuensinya. Apa konsekuensi seorang itu mencintai Rasul? Yang pertama adalah ta'zimuhu, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa adamul hului wal ifrat. Mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sampai tingkatan hulu, tingkatan melampaui batas. Ini dilarang. Karena sebagian manusia tatkala mereka mengagungkan Rasul sampai tingkatan al-hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengingatkan di dalam surat An-Nisa 171, Allah menyatakan la taghlu fi dinikum, janganlah kalian itu hulu, melampaui batas, fi dinikum, dalam urusan agama kalian. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, melarang para sahabatnya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebih-lebihan, dengan pujian yang melampaui batas. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya sebagai nasihat untuk kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas, telah berlebih-lebihan di dalam memuji Ibnu Maryam, itu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kedudukan dirinya, innama ana abdun, hanya saja aku ini adalah seorang hamba. Maka hendaklah kalian meyakini Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara konsekuensi seorang itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wattiba'uhu, siap mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimu sunnatihi, dan mengagungkan sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama terkait, atau yang berikutnya terkait tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Di sana kita juga dituntut untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya masih berkaitan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah wujubu ta'atihi wal iqtida'i bih, wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bentuk persaksian Muhammad sebagai utusan Allah, wajibnya mentaatinya dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, tajibu ta'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nahaa anhu atau ma nuhiya anhu. Wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk mentaati Rasul? Dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali al-adilah, dalil-dalil yang memerintahkan supaya kita mentaati dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, wa atti'ur rasul, dan taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perintah untuk mentaati Allah. Dan yang kedua, perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga di sana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Mengancam siapa? Mengancam orang yang tidak mau mentaati Rasul, yang bermaksiat kepada Rasul. Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah waspada serta hati-hati mereka orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Apa akibatnya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antusibahum fitnah. Yang pertama, mereka akan tertimpa fitnah, yaitu fitnatun fi qulubihim. Fitnah di dalam hati mereka. Menjadi berpenyakit hatinya. Ini orang yang menyelisih perintah Rasul, diancam mereka akan terkena fitnah di hati-hati mereka. Apa bentuk fitnahnya? Yang pertama, min kufrin. Hatinya akan berpenyakit sehingga dia akan terjatuh kepada kekufuran, senang kepada kekufuran, dan keluar dari Islam. Dan kita berlindung dari yang seperti ini. Ini di antara fitnah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Yang kedua, bentuk fitnah tersebut adalah penyakit nifak, penyakit kemunafikan di dalam hatinya. Kalau yang pertama tadi sampai tingkatan penyakit yang bentuknya kekufuran karena menyelisih perintah Rasul, dan yang kedua penyakit nifaq, yaitu yudhirul Islam wa yubtinul kufrah. Orang yang menampakkan seolah-olah Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Dan yang berikutnya, di antara fitnah yang akan menimpa hati seorang yang menyelisih perintah Rasul, au bid'ah. hatinya akan terjangkiti penyakit bid'ah. Lebih condong senang terhadap umurul bid'ah, perkara-perkara bid'ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dengan tegasnya mengingatkan tentang perkara bid'ah dan terus diulang-ulang. Padahal saat itu belum muncul yang namanya bid'ah. Para sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Nabi. Belum muncul bid'ah saat itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar, setiap perkara bid'ah itu dalal, kata Nabi. Ini Nabi yang bersabda. Dan setiap kebid'ah, setiap kesesatan, kata Nabi, finnar, berada di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fitnah yang akan mengenai hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul, akan terjangkiti penyakit bid'ah. Yang Nabi sudah mengingatkan supaya kita waspada dengan kalimat wa iyyakum, hati-hati kalian, waspada kalian dari perkara-perkara bid'ah. Kemudian yang berikutnya, ancaman bagi mereka orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih, baik azab saat di dunia maupun di akhirat. Ini ancaman bagi mereka orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi sebaliknya mereka orang-orang yang mentaati Rasul, yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dicintai oleh Allah. Mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Janji Allah bagi mereka yang mengikuti jalannya Rasul, yang benar-benar mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka katakanlah wahai Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tanda seorang itu mencintai Allah. Apa balasan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul? Yuhibbukumullahu, niscaya Allah itu akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang akan didapatkan oleh mereka. Mereka siapa? orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul. Orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberi hidayah oleh Allah. Orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan diberi hidayah oleh Allah. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Wa in tuti'u tahtadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian itu akan diberi hidayah oleh Allah. Ini tatkala seorang benar-benar mengikuti jalannya Rasul, diberi hidayah oleh Allah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan juga orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, dia akan dirahmati oleh Allah. Mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiiur rasulah la'allakum turhamun. Dan taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, supaya kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini masih terkait dengan persaksian Muhammad Rasulullah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh. Adapun ayat yang memerintahkan supaya kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang hasanah, yang baik bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan aslun kabir, merupakan pokok yang sangat besar, perintah supaya kita at-ta'assi, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, dari sisi ucapannya, perbuatannya, dan yang lainnya. Dari sisi kesabarannya dan terus-menerus bersabar. Itu semua kita diperintahkan untuk at-ta'asi, mencontoh, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bentuk konsekuensi tatkala seorang itu bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa at-ta'asi mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.